Allah subhanahu wa ta'ala maha mengatur segala-galanya. Lihatlah tubuh kita ini, begitu rumit, pelik, tidak terbayangkan dengan jumlah sel hampir 100 miliar, 100 triliun sel dengan beragam bentuk, dan beres setiap saat urusan tubuh kita ini. Lalu silakan bandingkan dengan persoalan hidup yang kita jalani, sangat remeh dibanding dengan kerumitan tubuh kita. Sayang kita lebih sibuk mengurus urusan kita tanpa mengandalkan pertolongan Allah. Padahal jelas kita mengurus diri saja tidak bisa tanpa pertolongan Allah. Mengurus tubuh saja tidak sanggup tanpa pertolongan Allah. Maka beruntunglah orang-orang yang selalu mendekat kepada Allah, karena ketakwaanlah yang jalan keluar terbaik, yang mendatangkan pertolongan Allah.